Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم من النار. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam kesyirikan, baik itu syirikul asgar maupun syirikul akbar, dan ini masih masuk ke nawaqid al-ula, ya, yaitu asyirku fi ibadatillah, jadi pembatal keislaman, ya, min nawaqid al-islam asyirku fi ibadatillah. Dalilnya inna allaha la yaghfiru ayyushaka bihi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha. Jadi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dia belum bertobat, ya, belum bertobat, ya. Ketika di dunia dia belum bertobat, ya, sampai dia meninggal dunia. Lalu kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kalau syirkul asghar, apakah dosanya juga tidak diampuni. Kata syekh, ya, disitu ikhtilaf, ya. Namun syekh merajihkan bahwasanya dosa syirkun asghar, ya, syirk yang kecil pun tetap tidak diampuni. Hanya bedanya kalau syirkul akbar itu dia kekal di dalam neraka. Sedangkan syirkun asghar dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosa syirknya, ya, dosa syirknya. Dan dia hanya di dalam neraka sementara. Sedangkan nanti akan di angkat oleh Allah ke dalam surga. Baik, sekarang masuk ke syubhat, ya. Karena masih ada orang yang menganggap bahwasanya dia melakukan suatu perkara yang mungkin dianggapnya ibadah, padahal itu ternyata bentuk kesyirikan, sehingga otomatis dia membuat syubhat, ya, agar perbuatannya itu diakui dan dibenarkan. Dan dia tidak mau disamakan dengan orang-orang yang berbuat syirik, ya, sebelumnya, ya, di awal-awal kemusyrikan. Baik. Waqala asy-syekh, waqala asy-syarih, ya, Syekh Shalih Fauzan masih membahas tentang syirik, ya, dan juga syubhat ataupun juga orang-orang di sana yang tidak mau dianggap perbuatan itu termasuk bentuk kesyirikan. Wahunaka syubhat, ya, hunaka syubhatun, di sana ada syubhat-syubhatnya. Yudli biha ibadul kubur wa ibadul awliya'i والصالحين اليوم. Ya. Jadi mereka ya, mendeklarasikan bahwasanya apa? Ya, orang penyembah kubur ataupun juga menyembah orang-orang saleh atau para wali ya, di saat ini itu yalbasu nabiyya 'alan nas, jadi memberikan syubhat ya, kepada manusia, memberikan suatu kerancuan bahwasanya ini adalah perbuatan yang benar, bukan termasuk syirik ya, kata mereka. Minha annahum yaqulun, di antara syubhat mereka, mereka mengatakan ya, annahum yaqulun, bahwasanya mereka mengatakan apa, inna syirka ibadatul asnam faqat, katanya. Ini kata siapa? Kata penyembah kuburan ataupun juga orang yang menyembah orang-orang saleh ataupun juga wali-wali yang menurut mereka orang saleh ataupun wali. Mungkin bisa jadi bukan orang saleh ataupun wali. Jadi inna syirka ibadatul asnam. Jadi sesungguhnya syirik itu adalah penyembah apa? Berhala, kata mereka. Fakat. Jadi hanya penyembah berhala itu saja. Wa amma, kata dia, man abada ghairal asnam. Jadi kalau orang yang menyembah selain asnam, berhala, kalladhi ya'budul awliya wassalihin, seperti orang yang menyembah para wali ataupun orang saleh, fahada laisa syirkan. Jadi ini bukan termasuk bentuk apa? Kesyirikan. Ini syubhat mereka. Jadi syubhat mereka kalau menyembah berhala, jelas ini syirik. Tapi kalau dia minta syafaat kepada orang saleh, minta sesuatu istighosa dan sebagainya kepada orang saleh atau wali-wali mereka, itu bukan bentuk kesyirikan ya, karena banyak di antara ibadah-ibadah mereka itu manggil wali-walinya, orang saleh dan sebagainya. Nah, berzikir kadang menyebut nama-nama mereka. Wa innama huwa tawassul ilallah. Jadi mereka menamakan bahasanya itu hanya sebagai tawassul ilallah ya. Jadi sebagai penyambung istilahnya mungkin ya, agar permintaannya, doanya itu ya, melalui perantara siapa tadi? Orang-orang saleh atau para wali itu diterima ya. Jadi mulai dia kemudian disambung kepada Allah Subhanahu wa taala, tawassul. Itu kata mereka. Wallahu ta'ala yaqul wabtagu ilaihil wasilah. Nah, ini dia. Dia membawakan dalil tapi tidak pada tempatnya. Wabtagu ilaihil wasilah, kata dia. Dalil mereka ada. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah ya. Ya, ketika mereka ingin mendapatkan apa amalan sholat yang diterima, tentunya harus ada wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Ya. Walaupun di sini wasilah sini bukan yang dimaksud adalah wasitoh, bukan orang yang dijadikan perantaranya untuk apa agar doa-doa mereka, permintaan mereka itu ya, disampaikan kepada siapa? Kepada Allah, bukan. Ya. Ini surat mereka wabtagu ilaihil wasilah. Jadi disuruh untuk mencari apa? Wasilah. Jadi yang dimuka mereka wasilah siapa? Wasaid, ya, perantara. Kemudian wal jawab ya, ala hadis syubhah. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Kata Syekh, jawaban terhadap syubhat seperti ini apa? Innal ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum man ya'budul asnam wa minhum man ya'budul syajara wal hajara. Ya. Justru di sini kata syekhnya, sungguhnya orang-orang yang diperang oleh siapa? Oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah memerangi mereka. Ya. Siapa mereka itu? Di antara mereka ada yang menyembah berhala. Di antara mereka man ya'budus syajar. Ada yang menyembah batu. Wal hajar, syajar pohon. Al hajar batu. Wa minhum man ya'budul malaikat. Bahkan mereka juga ada yang menyembah malaikat. Wa minhum ya'budul awliya, atau menyembah orang para wali, wassalihin atau orang saleh. Qala ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una inna Allah. Jadi dalilnya apa? Jadi mereka tetap dikatakan orang-orang musyrik, siapapun dia, selama dia peribadatannya ya, dipalingkan kepada selain Allah, itu termasuk syiriknya. Jadi diperangi Rasulullah yang menyembah berhala juga, menyembah batu, pohon, ataupun malaikat, orang soleh, para wali, semuanya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa ini menunjukkan mereka itu masih terjatuh kepada kekufuran, ya, masih musyrik. Wa ya'buduna min dunillah. Jadi mereka menyembah siapa selain Allah. Padahal di sana man yadurhum. Mereka itu tidak bisa memberikan bencana, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat. Ya, mereka tidak bisa memberikan sesuatu pun. Baik itu mudarat ataupun manfaat, mereka tidak bisa memberikan sesuatu itu. Wa yaquluna, subhat mereka, mereka mengatakan haula'i syafa'una indallah. Jadi kata mereka apa? Jadi orang-orang ini ya, itu yang akan memberikan syafaat ya, kepada kita di sisi Allah gitu. Jadi sebagai apa? Perantara, wasitah atau wasait. Wa kadzalika an-nasara, demikian pula an-nasara ya, orang-orang Nasara, abadul masih ya, mereka menyembah apa? Masih, yaitu siapa? Isa, Nabi Isa. Fahum la ya'buduna sanaman, jadi mereka orang Nasara tidak menyembah sanam, berhala katanya. Wa innama ya'buduna al-masih sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka hanya menyembah siapa? Al-masih. Itu Nabi Isa. Fa hal yuqal innahum ghair musyrikin? Lalu apakah mereka ini ya bukan termasuk orang-orang musyrik ya? Kalau kita katakan sungguhnya mereka bukan orang musyrik, li annahum la ya'buduna sanaman. Ya, karena mereka tidak menyembah sanam. Ya. Man yakul hada, siapa yang mengatakan hal ini? Fasyirk huwa ibadah ghairallah ayyan kana hadal ghair. Jadi syirik itu ibadah kepada selain Allah, apapun bentuknya, siapapun dia yang disembah, itu semuanya termasuk bentuk kesyirikan ya, siapa saja ataupun apapun bentuknya, atau bisa jadi tidak ada bentuknya ya, ghaib ya, itu juga termasuk bentuk kesyirikan. Wal musyrikun al awwalun laisa syirkuhum ya, laisa syirkuhum maqsuran ala ibadatil asnam. Jadi orang-orang musyrik yang pertama itu mereka ya, kesyirikan mereka itu tidak sebatas hanya ala ibadatil asnam, tidak sebatas apa terhadap penyembahan berhala. Bal hum mukhtalifuna fi ibadati, bahkan mereka itu beragam ya ibadah-ibadah mereka. Kama dzakara dzalika syekh, sebagaimana yang disebutkan oleh syekh. Siapa syekh ini? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab itu menyebutkan ya fi kitabihi, di dalam kitabnya, dalam kasyus syuhad wa fi qawaidul arba, yang sudah kita bahas. Wa huwa anna an-nabi, ya, dia mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Ya. Jadi Nabi SAW itu memerangi mereka ya, yang masih menyembah kepada selain Allah, mutafarriqin fi ibadatihim, beragam ya, di dalam peribadatan. Minhum man ya'budul malaika, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul asnam, menyembah anbiya wassolihin, di antara juga mereka ada yang menyembah apa? Para nabi dan juga orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar, ahjar wal asyjar, ada juga yang menyembah apa? Batu dan pepohonan. Wa minhum man ya'bud syam wal qamar, dan di antara mereka juga ada yang menyembah matahari dan bulan. Semuanya apa? Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Jadi semuanya diperangi oleh Rasulullah. Jadi tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Tidak usahakan yang menyembah berhala diperangi, adapun yang menyembah para nabi dan juga malaikat itu tidak diperangi. Tidak, semuanya sama. Karena mereka masih terjatuh kepada kesyirikannya. Lam yufarriq bainah man abada sanaman, jadi mereka tidak membedakan antara yang menyembah sanam berhala, wa baina man abada qabran, ataupun menyembah kuburan, au syajarah, au hajaran ya, pohon, batu, au waliyan, minal awliya, ataupun juga wali di antara para wali, bal qatalahum, bahkan semuanya itu diperangi. Walam yufarriq bainahum, tidak membedakan. Jadi Rasul tidak pernah membedakan di antara mereka yang menyembah kepada selain Allah tersebut. Fala farq baina man 'abada as-sanam aw 'abada asy-syajar wal hajar wal awil malik awil malak awil jin awil ins wa hada syai'un wadih. Jadi sama-sama, tidak ada bedanya. Yang menyembah berhala, menyembah pohon, batu, malaikat, jin, ataupun juga menyembah manusia, semuanya sama. Wahada syai'un wadih. Ini adalah suatu perkara yang jelas. Wa min syubhatihim, itu syubhat yang pertama, ya, syubhat yang diantara mereka tadi, ya. Jadi bahwasanya orang musyrikin dulu itu hanya menyembah apa? Berhala, ya. Artinya yang dikatakan syirik itu hanya menyembah berhala, sedangkan kami tidak menyembah berhala, kami hanya menyembah orang-orang soleh atau para. Nah, lalu dikatakan oleh syekh, ya, di dalam kitab Kasyuhat ataupun Qadil Arba, bahwasanya semuanya sama, tidak dibedakan. Siapapun yang menyembah kepada selain Allah, apakah itu sonam, hajar, syajar, al-malak, ataupun juga al-ins, wal-jin, semuanya sama. Wassalihin, ataupun al-anbiya, semuanya sama. Semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya masih terjatuh kepada kesyirikan. Maka diperangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian syubhat berikutnya. Wa min syubhatihim annahum yaqulun, katanya. Innana la na'budu. Nah, kalau tadi kan dia menyembah orang soleh, dia ngomong. Kemudian di sini, innana la na'budul awliya wassalim. Sungguhnya kami tidak menyembah, katanya. Kami ini tidak menyembah para wali dan juga orang-orang soleh. Li'annahum yanfa'una aw yadhurruna. Ya. Jadi kami tidaklah menyembah orang soleh ataupun para wali. Ya. Bahkan mereka mungkin dianggapnya memiliki manfaat atau bisa memberikan mudarat. Ya. Jadi mereka tidak menganggap bahasanya orang soleh atau wali itu bisa memberikan manfaat atau mudarat. Tapi wa innama na'buduhum li'ajli ayyashfa'u lana innallah. Jadi sebenarnya kami menyembah mereka itu dalam rangka apa? Agar mereka bisa memberikan manfaat lana kepada kami. Innallah bisallah. Wa yataqarrabuna lahum. Kemudian mereka mendekatkan, ya, dirinya terhadap mereka dengan adanya penyembelihan, wan nadar atau bernadar, wal istighosa atau beristighosa dengan para wali tersebut. Min ajli ayyashfa'u lahum innallah. Agar mereka bisa memberikan syafaat, ya, kepada kami. Innallah. Amal musyrikun, ya, al-awwalun, adapun orang musyrikin yang terdahulu, katanya. Fa innahum ya'taqiduna, katanya. Adapun orang musyrikin yang terdahulu itu, fa innahum ya'taqidun. Jadi mereka itu meyakini anna hadhil asyatan fawatadur. Jadi mereka meyakini orang muslim itu bahwasanya orang soleh itu, ya, itu bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan mudarat, ya, min dunillah selain Allah. Kalau tadi kan mereka tidak mengatakan bahwasanya kami bahwa orang soleh itu bisa memberikan manfaat atau mudarat. Jadi hanya sebagai apa tadi? Sebatas perantara agar bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Ya. Maupun syafaat yang mereka inginkan itu syafaat batil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho ataupun tidak mengizinkan. Jadi diantara syarat syafaat itu, orang yang beri syafaat itu harus diridhai Allah, dan juga yang diberikan syafaat harus diridhai Allah, dan ada izin dari Allah. Yang memberi syafaat kepada yang dikasih syafaat tersebut, itu harus ada izinnya. Tidak sembarangan. Ya. Baik, itu syaratnya. Salah satu syarat harus terpenuhi. Wa yataqarrabuna lahum bidzalika. Fa innahum ya'taqiduna an hadhihi al-ashya' tanfa'u wa tadur min dunillah 'azza wa jalla. Jadi mereka, orang musyrikin terdahulu itu meyakini bahwasanya orang-orang saleh itu atau para wali itu bisa memberikan manfaat ataupun mudharat selain Allah 'azza wa jalla. Yaqulu wa nahnu la nataqidu dhalik. Sedangkan kami tidak berkeyakinan seperti ini, katanya. Jadi demikian. Wa nahnu na'lam annahum la yanfa'una wa la yadhurruna. Ya. Kami, ya, mengetahui, paham bahwasanya mereka itu la yanfa'un, tidak bisa memberikan apa-apa, wa la yadhurrun, dan juga mereka tidak bisa menunaikan mudarat. Siapa yang dimaksud? Siapa? Tahu nggak? Orang-orang soleh atau para wali itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ini kata siapa? Kata orang yang sekarang ini yang memberikan syubhat. Sedangkan waktu dahulu mereka itu meyakini bahwa mereka itu bisa, orang soleh ataupun para wali bisa memberikan manfaat. Sedangkan kami tidak meyakini demikian. Walakin ittakhadnahum syufa'a. Akan tapi kami menjadikan mereka itu sebagai pemberi syafaat. Wal jawab an hadhihi syubhah. Bagaimana cara menjawab syubhah seperti ini? An hadha huwa alladhi dzakarahu Allah 'azza wa jalla 'anil musyrikin al-awwalin. Qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una. Jadi sama seperti yang tadi. Ya. Jadi mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat ataupun manfaat. Wa yaquluna ha'ula, lalu mereka mengatakan, jadi mereka ini hanya sebagai pemberi syafaat insyaallah. La farq baina syirk ha'ula wa baina syirk al-awwalin. Tidak ada bedanya, ya, syirk yang orang terdahulu ataupun yang sekarang, sama saja. Fa kulluhum ya yaqsiduna asy-syafa. Jadi sama, mereka dalilnya apa? Ingin mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh ataupun para wali tersebut. Jadi antasyfa' lahum hadhil asya' wal ma'budat. Jadi mereka ingin syafaat dari mereka ini. Fasyafa' haqqun, sedangkan syafaat itu hak. Benar, tapi juga harus sesuai dengan tadi syaratnya. Jadi yang pemberi syafaat dan orang yang diberi syafaat tersebut harus diridhoi oleh Allah. Kemudian yang memberi syafaat pun dan yang diberi syafaat itu harus ada izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Man dzal ladzi yasyfa'u illa bi'idznih. Siapa yang berkuasa bisa memberikan syafaat? Kalau tidak, Allah azza wa jalla. Man yasyfa'u illa bi'idznih. Man dzal ladzi yasyfa'u illa bi'idznih. Sering kita baca itu kan. Ayat kursi. Paham kan? Atau jarang-jarang enggak tahu artinya. Ya. Man dzal ladzi yasyfa'u illa bi'idznih. Itu di antara bentuk syurut syafaatnya. Baik. Fasyafa'a haqqun, walakin laysa hadha huwa tariqha. Tapi demikian ya, cara ya, meminta ataupun juga memberikan syafaat. Bal laha turuq syar'iyyah bayyanahu Allah Ta'ala. Bahkan ada ya, jalan tariqah atau cara yang secara syar'i yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan dalam ayatnya. Wabayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisa min turuqiha anna syafi yattakhad ilahan min dunillah. Bukan berarti dia ingin memberikan, meminta syafaat kepada orang-orang yang di situ diambil sebagai ilah. Nah, jadi tidak bisa kita minta syafaat kepada seorang atau sesuatu kemudian kita jadikan ilah. Nah, kita jadikan sembahan, tidak. Nah, yudbah lahu, kemudian memberikan apa? Ya, sembelihan. Wa yundar lahu, ataupun berikan apa tadi? Nadarnya atau yustaghath atau juga dia beristighasa padanya. Hadha huwa fi'lul musyrikin al-awwalin. Justru ini adalah perbuatan siapa? Fa'alul musyrikin al-awwalin. Perbuatan orang-orang musyrikin yang pertama. La farq. Tidak ada bedanya. Sama saja. Ya. Jadi mereka ingin membedakan antara musyrikin dulu itu beda dengan sekarang. Kami bukan termasuk orang musyrikin seperti orang dulu katanya, tapi sama saja. Jadi semuanya ingin meminta syafaat, kemudian yang asy-syafi'nya itu dijadikan apa? Ilah, dijadikan sesembahan. Nah, itu tarekatnya salah. Kemudian syubhat berikutnya. Wa min syubhatihim annam yaqulun. Kemudian syubhat berikutnya, innal musyrikin al-awwalina la yakuluna la ilaha illallah. Jadi orang musyrikin yang dulu itu, ya, pertama itu, mereka tidak mengatakan la ilaha illallah. Tidak, mereka tidak pernah mengatakan la ilaha illallah katanya. Am haula alladhina ya'buduna al-awliya was-salihin fa innahum yakuluna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan la ilaha, bahkan mengucapkan sampai beribu kali. Ya. Tapi apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Fakaifa taj'aluna man la yaqul? Lalu bagaimana menjadikan ya, antara kami dengan mereka istilahnya. Ya. Fakaifa taj'alun? Bagaimana kalian fakaifa taj'alun man la yaqul la ilaha illallah rasulullah mithl ladzi yaqul, menyamakan orang yang tidak mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammad rasulullah, sama seperti orang yang mengucapkan mithl ladzi yaqul la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Itu sebab mereka. Bukan mereka enggak mengucapkan. Ya, tidak mengakui la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Tidak. Kalau sekarang kami mengakui la ilaha illallah Muhammad rasulullah, bahkan diucapkan terus. Fanaqul, lalu kita jawab ya. Subhanallah. Haula qalu, ya, mereka itu mengucapkan, siapa ini yang dikatakan haula? Ya. Haula siapa? Musyrik yang mana? Hmm? Yang sekarang, ya. Kalau orang yang dulu kan dia enggak mengucapinnya, dia mengucapin. Jadi qalu la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Walakin nafiduha, mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad rasulullah, akan tapi mereka membatalkannya, ya, merusaknya. Jadi apalah artinya ucapan tersebut? Ternyata perbuatannya tidak mencerminkan bahwasanya dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mentauhidkan Allah. Ya, wala ilaha illallah. Jadi mereka merusaknya, membatalkan kalimat la ilaha illallah sendirinya. Jadi la ilaha illallah itu katanya la tanfa illa ida salimat minal munaqadat. Jadi la ilaha illallah tidak akan bermanfaat sama sekali, ya, kecuali apa? Apabila selamat dari pembatal-pembatal la ilaha illallah, pembatal-pembatal tauhid. Ya. Jadi hati-hatinya. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah, rajin sholatnya, rajin puasanya, sedekahnya dan sebagainya. Akan tapi perbuatan kita, ucapan ataupun yang lainnya, ternyata membatalkan kalimat la ilaha illallah atau menyetujui mereka. Itu saja sudah bisa merusak kalimat la ilaha illallah. Fahaula la talfadu biha. Sedangkan fahaula ini kembali ke mana? Fahaula la talfadu biha. Kembali ke siapa? Sedangkan mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa nih yang dimaksud? Wah, enggak nyambung. Musyrikin yang terdahulu kan enggak bisa mengucapkan. Orang dulu enggak mengucapkan, tapi mereka paham. Kenapa mereka tidak mengucapkan? Karena paham bahwasanya mereka harus beribadah hanya kepada Allah. Itu konsekuensinya. Mereka paham. Kalau sekarang enggak paham la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kan ini salah kita. Padahal tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Tetap aja mereka masih meyakini jimat dan sebagainya. Itu membatalkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Walakin nahum naqiduha bi fi'li syirk. Nah, baik. Jadi fahaulai talfadu biha. Sedangkan orang yang sekarang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walakin lam, akan tapi mereka membatalkannya, merusaknya dengan perbuatan apa? Kesyirikan. Nah, ini yang dimaksud adalah orang musyrikin yang sekarang. Fahaula talfadu biha. Ya, jadi mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walakin lahum naqiduha bi fi'li syirk, dengan perbuatan kesyirikan mereka itu. Jadi fahamu makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda, tidak ada sesembahan bihaqqin, yang berhaknya, yang disembah illallah, kecuali Allah. Wa ha'ula yaquluna hadhihi al-kalimah wa la ya'maluna biha. Jadi mereka mengucapkan kalimat ini, wa la ya'maluna biha, akan tapi mereka tidak mengamalkannya. Wa hum ya'buduna al-kubur wal awliya as-salihin. Jadi sama saja mereka menyembah kuburan, ya, datang ke kuburan, ya, mungkin itunya ziarah, tapi ternyata meminta sesuatu kepada kuburan tersebut. Ini sudah membatalkan kalimat la ilaha illallah. Atau juga meminta sesuatu kepada para wali ataupun orang-orang soleh, masih banyak, ya, artinya diselipkan di dalam doa-doa mereka. Mungkin bisa jadi mereka tidak paham, ya, makna doa tersebut. Ternyata di situ adalah perbuatan kesyirikan. Atau mungkin di dalam acara-acara maulid itu kan banyak itu bentuk-bentuk syiriknya. Tidak paham yang dari kalimat-kalimat tersebut. Wahum yaquluna la ilaha illallah. Ya. fal musyrikuna al awwalun ya. A'raf bila ilaha illallah. Dan orang-orang musyrikin yang sekarang, yang terdahulu, al awwalun yang sekarang, al awwalun yang terdahulu, ya. Fal musyrikin awwalun, ya. Orang musyrikin yang terdahulu, a'raf bila ilallah. Mereka mengenal, paham dengan kalimat la ilallah. Min ha'ula, daripada orang-orang musyrikin yang sekarang. Ya. Li'annahu, ya. Karena mereka, lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah, ketika Rasulullah mengatakan kepada mereka agar mereka mengucapkan apa, qulu la ilaha, ucapkan la ilaha illallah, bahkan pamannya sendiri tidak mau mengucapkan apa kalimat la ilallah ya, atarghabu an millati Abdul Muthalib ya, itu jadi di apa ya, dikasih apa ujangan kepada Abu Thalib ya, yang lainnya dari paman yang lainnya yang masih musyrik, apakah kamu benci ya, agamanya Abdul Muthalib ketika Rasul mengatakan qul la ilaha illallah hajjanaka innallah, jadi aku akan memberikan hujah nanti insyaallah, tapi tidak mau ya, sampai meninggal dunia. Jadi qul la ilaha, ini menunjukkan paham kalimat la ilallah. Mereka mengatakan apa, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah menjadikan sembah itu hanya sembahan yang satu, tidak ada sembahan yang lain. Arafu makna la ilallah, jadi mereka mengenal makna la ilallah. Wa anna man qalaha ya, jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna man qalaha la budda ay yasruk ibadata ghairillah, jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat tadi la ilallah, berarti dia harus apa, meninggalkan segala bentuk sesembahan kepada selain Allah ya, ini konsekuensinya. Jadi mereka paham wa haula'i min jahlihim wa ghabawatihim jama'u bainan naqidain, sedangkan orang-orang musyrikin yang sekarang ya, dari kejahilan mereka, kedunguan mereka itu apa? Mereka menggabungkan ya, ya, dua yang saling bertentangan. Naqidain artinya yang saling bertentangan. Kalimat la ilallah dengan kesyirikan, ini tidak mungkin disatukan. Pasti menghancurkan salah satunya. Ya, itulah. Jadi tidak mungkin antara tauhid dan syirik bisa digabungkan bersama-sama, dikumpulkan bersama-sama, tidak, pasti menghancurkan salah satunya ya. Harus salah satunya harus hilang ya. Sunnah dengan bid'ah tidak mungkin bersama-sama ya. Jadi salah satunya harus hilang. Jadi kalau dia ingin menghidupkan sunnah, berarti jangan coba-coba membuat kebid'ahan. Kalau dia membuat kebid'ahan, berarti sama saja sudah meninggalkan sunnah. Sama orang yang dia ingin mentauhidkan Allah, tapi jangan coba-coba membuat kesyirikan. Kalau dia sudah berbuat kesyirikan, berarti dia sudah menghancurkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi mereka dari kejahilan mereka, karena tidak paham, wa ghabawatihim, dan juga kedungan mereka apa, menggabungkan antara dua yang saling bertentangan. Baina ya qaul la ilallah, ucapan la ilallah dengan baina ibadah ghairillahi azza wajalla, dengan beribadah kepada selain Allah. Ya, yang satu kalimat la ilallah maksudnya apa? Untuk menyembah kepada Allah semata. Sedangkan di sisi lain mereka masih menyembah kepada selain Allah, masih meyakini selain Allah itu bisa ya, memberikan manfaat ataupun mudarat. Fahum lam yafhamu min la ilallah. Mereka tidak paham dengan ucapan apa? Kalimat la ilallah. Ma fahamu al musyrikun min qabl. Tidak seperti orang-orang musyrikin terdahulu yang mereka itu paham. Ya, artinya mereka memahami orang musyrikin terdahulu. Wahada fi muntaha al-ghabawah wasyadajah. Inilah di antara puncak kejahilan mereka, kedunguan mereka. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Walakin al-hawa wal-iyadu billah yuqa fi dhalal. Mungkin bisa jadi mereka itu karena terdorong dari hawa nafsunya, sulit untuk menerima an-nasihah. wa min syubhatihim annam yaqulun. Kemudian syubhat yang lainnya, innal musyrikina al-awwalin ya'buduna asyjaran wa ahjaran wa jamadat. Nah, orang musyrikin terdahulu mereka menyembah batu, ya, artinya batu dijadikan patung kan dari batu, ya, ataupun juga ahjar, ya, atau pohon, ya, dijadikan sesembahan, ataupun batu-batuan, wa jamadat atau benda-benda yang lainnya, benda padat, benda mati dan sebagainya. Wa amma nahnu adapun kami, fanad'u kami itu berdoa, wa natawassal bi ibad as-salihin, kemudian bertawassul terhadap orang-orang yang saleh. Ini tidak boleh bertawassul kepada orang saleh yang sudah meninggal. Wa ulia lahum jahu innallah, ya, karena orang saleh itu atau para wali itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Fanahnu nattakhiduhum wasilah innallah. Jadi kami menjadikan mereka sebagai apa? Wasilah, perantara. Mungkin dianggap yang terdekat dengan Allah Azza wa Jalla, sedangkan kami jauh. Ya. Jadi harus melalui perantara. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Allah perintahkan. Bahasa Arab kalian itu memerintahkan apa? Ud'uni. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya astajib lakum. Niscaya akan aku kabulkan. Jadi jangan langsung, jangan sampai pakai perantara lagi. Fana natakhidhum wasilah. Indallah. Wallahu azza wa jalla yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini syubhat yang tadi itu. Jadi wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah itu wasilah ketika kita bertakwa kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah. Ya, di sini ada wasilahnya. Fanahnu ittakhadnal wasilah. Padahal wasilah di sini yang dimaksud bukan orang atau perantara, tapi amalan kita. Amalan kita, amalan soleh kita. Ya. Yang dimaksud al-wasilah sini adalah amalan-amalan soleh di antara kita. Fahulai humul wasilah. Fanaqul, ya. Fanaqulu lahum. Lalu kita jawab lagi. Al-wasilah fi kitabillah. Yang dimaksud al-wasilah di sini, di dalam ayat Allah ini, at-ta'ah wal ibadah. Yaitu ketaatan dan ibadah. Ini yang dimaksud wasilah ini. Jadi wabdagu ilaihil wasilah maksudnya apa? Ketaatan, ibadah kepada Allah. Wahiyya ma yusil ilallah. Ini yang akan sampai kepada Allah Azza wa Jal. Bita'ati dengan ketaatan. Wa fi'il awamirih. Dengan mengerjakan apa? Mengerjakan perintahnya. Wa tarak nawahi. Atau meninggalkan segala bentuk larangannya. Walisat al-wasilah. Bukan wasilah yang dimaksud annaka taj'al bainaka wa bainallah wasita. Jadi bukan, ya, yang kau jadikan antara Allah, ya, antara kamu dengan Allah. Jadi ada wasilah, bukan. Artinya ada perantara. Tapi yang dimaksud adalah apa? At-ta'ah wal ibadah, al-qurb, ya. Ilallahi azza wa jal bi ta'ah wal ibadah. Inilah yang yusil ilallah, ya. Dengan mengerjakan apa? Perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan. Ini nih maksud wasilah di sini, bukan antaj albainaka wa bainallah wasita, menjadikan antara engkau dengan Allah ada wasita, ada perantara, bukan itu. Hada lam yadul alaihi alquran wala sunnah, tidak ada, ya, petunjuknya, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah. Ini yang dimaksudnya subhatnya. Jadi subhatnya di situ-situ aja, muter-muter situ aja, ya, sama aja subhatnya. Nanti begini, kata dia, kami tidak menyembah berhala sedangkan mereka menyembah berhala. Padahal sama aja. Terus kan dibantah bahwasanya sama saja orang musyrikin yang dulu itu dengan sekarang sama. Ya. Semuanya diperangi, sama-sama bentuk kesyirikan. Lalu dibilang lagi bahwasanya kami hanya menjadikan dia itu sebagai ini, ya, memberi syafaat insyaallah. Padahal yang dimaksud syafaat di sini tidak dibenarkan di dalam as-sunnah ataupun dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian di sini subhatnya lagi. Ya. Jadi di sini mereka itu ingin membenarkan, ya, perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Wa ma qala bihi ahad min ahli al-ilm al-mu'tabirin, bahkan tidak ada, ya, di antara ulama, ya, ahli al-ilm yang mu'tabar. Di situ mereka mengatakan hal demikian. bal al wasilah fil kitab was sunnah, bahkan wasilah yang dikatakan di dalam Alkitab, ya, itu dalam Al-Quran atau sunnah apa, hiya at-taqarrub ilallah biqa'atihi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Ketaatan, bukan dengan menjadikan seorang sebagai perantara atau wasilah. Ya, kalau kayak gitu kan enak, ya. Kita nggak usah ibadah, udah ada ini, udah ada orang dalam istilahnya, kayak gitu. Ya, kalau kita kan ada orang dalam istilahnya, kita nggak buat apa udah bisa masuk, kan itu istilahnya. Nah ini kayak gitu. Jadi tidak demikian. Ya. Jadi at-taqarrub ilallah dengan amalannya itu, bita'ati, mengerjakan fi'lu awamiri wa tark nawahi. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihi alwasilah. Ay al-qurba ilallah wa ta'ah, yaitu al-qurba ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah dan ketaatan. Wa amma man fasar al-wasilah bittikhad wasait. Adapun orang-orang yang dia mentafsirkan apa tadi? Wasilah ini adalah menjadikan wasait, adanya perantara. Ya. Antanya perantara, misalnya orang dalam. Ya. Bahada tafsir batil. Ini adalah tafsir yang batil. Wa muhdas. Dan juga perkara yang muhdas. Ya, yang diadakan. Walam yakul bi ahad min a'immatit tafsir. Tidak ada di antara ahli tafsir yang mengatakan demikian. Wallah walillaham. Ya. Baiknya. Wa ala kulli hal. Ya, fahadi syubhat dahidah. Jadi sebutnya syubhat-syubhat ini adalah syubhat yang rusaknya. Tidak ada dasarnya baik dari Al-Quran, As-Sunnah ataupun dari kalam ahlul ilm. La qimalah, tidak ada nilainya sama sekali. Walillahil hamd. Walakin hiya allati ya'tamiduna 'alayhi, akan tapi mereka masih saja mengandalkan subhat-subhat tersebut. Ya, artinya ingin diakui perbuatan mereka dengan dengan syubhatnya tersebut. Ya. Darinya sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Ya, menjadikan wasilah, wasait. Kemudian sin ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syafa'una indallah. Itu aja dalilnya di antara mereka. Jadi ingin membenarkan perbuatan orang-orang musyrikin yang sekarang ini, padahal sama-sama semuanya diperang langsung perbuatan-perbuatan tersebut yang modern kita diberikan hidayah Allah untuk selalu dijauhkan dari perkara-perkara asyik ataupun juga pembatal-pembatal keislaman yang lainnya. Allah Ta'ala alamissawab, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.